Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan nikmatnya kepada kita semua, memberikan taufik wal hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa kembali bertemu di majlis ini dalam rangka untuk tafaqquh fid din, mengkaji, memahami bimbingan agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan majlis-majlis taklim yang semacam ini senantiasa diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bermanfaat untuk Islam dan muslimin, dan semoga pula majlis ini termasuk dalam timbangan amal baik kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sebagai insan muslim harus meyakini dan mengetahui bahwasanya dinul Islam, agama Islam yang kita peluk, yang kita anut, agama Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah agama yang terbaik. Agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agama yang sempurna. Agama yang menjelaskan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan, baik dalam urusan ritual-ritual keagamaan kita atau terkait dengan urusan-urusan duniawiyah kita. Allah Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka Islam agama yang sempurna. Islam agama yang Allah ridhai. Di ayat yang lain Allah menegaskan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, ini merupakan kitab suci kaum muslimin, pedoman hidup kaum muslimin. Yahdi lillati hiya aqwam, memberikan bimbingan-bimbingan kepada perkara yang terbaik. Perkara yang paling bermaslahat. Perkara yang paling berkah. Perkara yang paling bermanfaat untuk umat dunia dan akhirat mereka. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara bentuk kesempurnaan Islam dan di antara bimbingan Islam yang mulia, sekaligus itu merupakan prinsip dasar agama Islam yang kita perlu ini. Islam itu adalah agama yang adil. Islam itu agama yang wasat, pertengahan. Islam itu di tengah-tengah antara dua prinsip yang menyimpang. Di tengah-tengah antara prinsip pertama yang hulu, ekstrim, berlebih-lebihan di dalam beragama, di dalam berprinsip. Di tengah-tengah antara takfir, tindakan yang meremehkan, kurang perhatian dengan agamanya. Islam wasatun bainahuma, Islam itu pertengahan antara keduanya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan hal ini dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah. Kalau kita membaca Al-Quran, tepat di bagian juz yang kedua, bagian awal. Allah tabaraka wa ta'ala mensifati kaum muslimin dengan menyatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Al-ayah. Dan demikianlah kami menjadikan kalian wahai kaum muslimin ummatan wasata, sebagai umat pertengahan. Dalam tafsirnya disebutkan wasatan ay adlan khiyara. Umat yang adil. Umat yang terbaik. Pertengahan. Itu merupakan sifatnya kaum muslimin. Prinsip dasar Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Diterangkan cukup panjang dan lebar oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dalam risalah beliau Al-Wasiyatul Kubra, beliau menjelaskan prinsip ini tatkala beliau menerangkan tentang ayat yang terakhir di dalam surah Al-Fatihah. Tatkala kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah tersebut, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan kamu yang lurus, disebutkan di akhir ayat yang dimaukan dengan siratal mustaqim. Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka ya Allah. Ini disebutkan dalam ayat yang lain dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Allah mengatakan setelah itu ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Menyebutkan dua pihak menyimpang. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai ya Allah. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Singkat tengah-tengah. Bukan jalannya al-maghdubi alaihim. Juga bukan jalannya al-dhalin. Bukan jalannya orang yang dimurkai. bukan jalannya orang yang sesat, tapi tengah-tengah antara keduanya. Disebutkan dalam hadis dengan sanad yang hasan, dan dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan al-maghdhub alaihim, orang yang dimurkai di ayat di atas ialah al-yahud, Yahudi. Sementara al-dhalin, yang sesat dalam ayat di atas ialah an-nasara, kaum Nasrani. Sehingga ayat ini, akhir Al-Fatihah ini berisi doa permohonan kepada Allah Taala supaya kita kaum muslimin ditunjuki jalan yang lurus. Jalannya para nabi dan para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasrani. Tapi muslim, Islam. Di tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama kita yang menunjukkan sikap tengah kaum muslimin, tidak sebagaimana Yahudi, tidak sebagaimana Nasrani, dalam banyak hal. Di antaranya ialah ketika mensikapi Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, Isa al-Masih alaihissalam. Kita semuanya tahu kalau orang-orang Nasrani ya, ada yang menyatakan Nabi Isa ialah Allah, menuhankan Nabi Isa. Ada pula yang mengatakan Ibnullah, putranya Allah. Ada yang mengatakan Salisu Salatah, Trinitas, satu dari tiga unsur. Ini sikapnya kaum Nasara, hulu, berlebih-lebihan dalam sikapi Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, sampai menuhankan dia atau meyakini sebagai anak Tuhan. Apa yang ketiga tadi? Hulu, menuhankan manusia. Sementara Yahudi, kita semuanya tahu, orang-orang Yahudi sedemikian kerasnya permusuhan mereka kepada Nabi Allah Isa. Sampai pada tingkat menuduh, mengklaim Nabi Isa sebagai waladuz zina, anak zina. Yang ini keterlaluan dalam meremehkan, dalam menghina, dalam mencela. Maka Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW pertengahan antara keduanya. Tidak mencela Nabi Allah Isa sampai mengatakan sebagai anak zina. Tidak pula hulu berlebihan sebagaimana kaum Nasraniyah sampai perhatikan Tuhan ke Nabi Allah Isa. Bagaimana sikapnya? Mereka meyakini sebagaimana yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW muttafaqun alaih, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu arbah, meyakini bahwa Nabi Allah Isa Abdullahi wa Rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam waruhun minhu. Meyakini Nabi Allah Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Kata-kata hamba Allah membantah kaum Nasrani. Wa rasuluh, dan diyakini sebagai rasulnya Allah, nabinya Allah, membantah orang-orang Yahudi. Dikatakan sebagai hamba, dari sembah sebagaimana Tuhan. Dikatakan sebagai rasul, dimuliakan. Jangan kamu cela, jangan kamu lecehkan, jangan kamu dustakan, apalagi menuduhnya sebagai anak zina. Ini sikapnya muslimin yang pertengahan terkait dengan Nabi Allah Isa. Ini masalah prinsip. Contoh yang lain kata para ulama kita ialah terkait dengan masalah makan dan minum. Kalau orang-orang Yahudi, mereka ini kaum muslimin rahimakumullah, mengharamkan sekian banyak perkara-perkara yang halal. Allah menegaskan dalam firman-Nya di An-Nisa ayat yang ke-160. Allah menegaskan fabiyulmin minalladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum dengan sebab kezaliman orang-orang Yahudi itu. Kami haramkan atas mereka perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang baik, yang dulu sempat dihalalkan untuk mereka. Sampai dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ada yang menyatakan makanan-makanan dan minuman yang diharamkan untuk orang Yahudi sejumlah 360 jenis makanan. Kira-kira makan apa tuh, Pak? 360 jenis semuanya haram. Tinggal apanya itu? Ini Yahudi. Lain halnya dengan yang namanya kaum Nasrani. Mereka ini lebih ekstrim lagi. Kalau Yahudi mengharamkan banyak hal, kalau Nasrani yang menghalalkan banyak hal. Mereka tidak punya kamus halal, kamus haram. Sedikit sekali yang mereka haramkan. Hampir semuanya mereka halalkan. Perkara-perkara yang haram dikatakan halal. Perkara-perkara yang najis dikatakan suci. Itu kaum Nasrani. Disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-50. Yang ke-50. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan tentang pernyataan Nabiullah Isa al-Masih alaihi salatu wassalam, wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima 'alaikum, dan supaya aku menghalalkan untuk kalian wahai kaum Nasraniyah pada masa itu apa-apa yang dahulu diharamkan atas kalian. Kalau Yahudi diharamkan semua, yang asalnya dihalalkan semua yang lainnya halal. Sementara kaum mukminin, kaum muslimin, ada aturan mainnya. Tidak semuanya haram, tidak pula semuanya halal. Tapi dikasih ketentuan-ketentuan dalam Islam. Kaidahnya, hukum asal makanan, hukum asal minuman, hukum asal yang kita kenakan, yang kita sandang, itu halal. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi. Sehingga berbagai macam makanan, minuman, pakaian, semuanya hukum asalnya halal. Sampai ada keterangan dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang menyatakan keharamannya. Kalau dikatakan haram, maka haram. Atau yang kedua, kalau terbukti makanan dan minuman itu membahayakan dan memadharatkan. Atau yang ketiga, kalau makanan dan minuman itu ternyata menjijikkan, termasuk perkara yang sangat jelek. Maka dengan tiga poin ini, yang tadinya halal menjadi haram. Bebas, tapi terkendali dan terkontrol. Itu kaum muslimin. Juga terkait dengan masalah kaum wanita. Kalau orang-orang Yahudi sok suci, mereka ini tidak mau satu atap dengan istri mereka yang sedang petang bulan. Kalau istrinya lagi ada tamunya, dikasih ruangan khusus tersembunyi. Tidak boleh seatap, tidak boleh makan bersama, tidak boleh majelis bersama, apalagi tidur bersama. Singkir. Yahudi. Kalau baju mereka terkena najis, tidak dicuci, Pak. Dipotong langsung kain tersebut. Itu Yahudi. Nasrani ya, lawan daripada itu. Yang najis-najis, ya Allah, semuanya dikenakan. Buang air kecil juga sembarangan. Tidak pakai cebok, tidak pakai istinja. Kemudian urusan yang namanya wanita lebih parah lagi. Sampai pada tingkat mereka mengumpuli istri-istri mereka yang sedang petang bulan. Sementara kaum muslimin ada aturan mainnya, pertengahan. Dengan kaidah yang sangat jelas, hukum asal sesuatu ialah suci sampai ada keterangan dalil Al-Qur'an atau sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang mengatakan najis. Terkait dengan kaum wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali mengumpuli istri. Satu atap boleh, satu rumah boleh, satu majlis silahkan, makan bersama ya silahkan, semuanya silahkan, hanya saja satu yang dilarang, jangan mengumpuli istri ketika sedang datang bulan. Bebas, terkontrol. Itulah muslimin, itulah Islam yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Wasatun, pertengahan di antara berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada pada Yahudiyah atau Nasraniyah. Itulah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Siratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Kaum muslimin rahimakumullah, itu muslimin di tengah-tengah sekian banyak agama-agama yang lain. Islam yang terbaik, Islam yang paling bermanfaat, Islam yang paling membawa berkah, Islam yang paling adil, tengah-tengah antara ekstrimnya Yahudi atau ekstrimnya Nasrani. Sekarang kita beralih kepada muslimin sendiri. Kita semuanya tahu kaum muslimin rahimakumullah. Muslimin itu tidak satu warna. Gitu Pak ya? Ya sama-sama muslim, tapi kok pelangi. Warnanya banyak begitu Pak. Ada warna putih, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna apa gitu ya. Berwarna-warni. Sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, hadis tentang perpecahan umat. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar, semua di neraka illa wahidah, kecuali satu. Yang disebutkan dalam lafaz yang lain ialah ma ana alaihil yauma wa ashabi, satu yang selamat itu ialah orang-orang yang di atas bimbingan sunnahku dan bimbingan para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah, ternyata satu pihak yang dikatakan Rasul sebagai pihak yang selamat ini, al-firqatun najiyah ini, yang sekarang dikenal sebagai ahlu sunnati wal jamaah, sebagai ahlul hadis, ternyata memiliki prinsip yang sama dengan yang di atas. Ya dikarenakan memang mereka itu ialah orang-orang yang betul-betul mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya, mengamalkan Islam sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Maka pengamalan Islam itu terwujud pada pengamalannya al-jamaah tadi, pengamalannya ahlu sunnah tadi, pengamalannya ahli hadis tadi. Mereka pun juga punya prinsip yang sama. Kalau muslimin itu pertengahan antara ekstrimnya Yahudi dan ekstrimnya Nasrani, begitu pula yang namanya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah, orang-orang yang di atas sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam, juga pertengahan antara hulunya firqah yang menyimpang dan hulunya firqah menyimpang yang lain di sebelah kirinya. Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Pertengahan antara dua hulu. Dalam banyak hal, bahkan dikatakan dalam semua prinsip-prinsip agama, 72 sekte yang menyimpang itu, ada yang menyimpangnya ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri. Sementara satu yang selamat di tengah-tengah antara mereka semuanya. Barakallahu fikum. Di antara contohnya yang disebutkan di zaman dahulu, nanti saya bawakan di zaman sekarang. Di antara contoh yang disebutkan di zaman dahulu, oleh para ulama kita ialah tatkala mensikapi takdirnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ahlu sunnah itu pertengahan antara sekte Qadariyah dengan sekte Jabariyah. Ada apa dengan Qadariyah? Kalau sekte Qadariyah, kaum muslimin rahimakumullah, sebuah sekte yang mengingkari takdirnya Allah. Allah tidak mentakdirkan hamba-hambanya. Allah tidak mengetahui amal-amal hambanya sampai terjadi. Itu mereka ingkar takdir. Itu Qadariyah. Lain halnya dengan Jabariyah. Mereka mengatakan semuanya itu dengan takdirnya Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai pada tingkat mereka meyakini hamba ini tidak punya kemampuan, tidak punya kehendak. Tindakan-tindakan hamba ini terpaksa. Kayak robot. Yang dimonitor sama pemilik robot. Sampai ada yang mengatakan tindakan-tindakan hamba ini tiada lain, tiada bukan ialah perbuatan Allah itu sendiri. Hamba tidak punya kehendak. Hamba tidak punya kemampuan sama sekali. Jabariyah, ekstrim. Yang pertama menyimpang, yang kedua juga menyimpang. Sementara ahlu sunnah tengah-tengah. Mereka bukan Qadariyah, mereka juga bukan Jabariyah. Mereka ahlu sunnah yang menyatakan kami sebagai kaum muslimin mempercayai takdirnya Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan kami menyatakan iman kepada takdir itu merupakan rukun iman yang keenam. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, kata Rasul. Dan engkau beriman dengan takdir yang buruk atau yang baik. Kami imani. Kami tidak mungkin mengingkari takdir. Dikarenakan ini merupakan prinsip keimanan. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan semua yang ada ini. Allah catat semua di lauhil mahfuz. Allah mengetahui semua perbuatan-perbuatan hamba sebelum mereka berbuat. Allah tahu yang sebelumnya, yang sekarang, dan yang akan datang. Dan Allah menciptakan semua yang ada ini. Dan semua yang ada ini tergantung dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Itu prinsip. Tetapi kita juga menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu menganugerahkan kepada hamba sebuah kehendak. Sebuah kudrah, kemampuan untuk beramal. Kemampuan untuk bertindak. Hamba berbuat gak ada paksaan. Dengan kehendak mereka sendiri. Dengan kemauan mereka sendiri. Bukan kayak robot. Hamba tadi lapar, langsung cari makan. Kemauan dia sendiri. Dia dari rumah datang ke Masjid Ar-Rahmah ini dengan kemauan sendiri. Tidak ada yang maksa. Dan kemudian saya nggak mau berangkat, tapi tahu-tahu gerak sendiri begitu, sampai ke sini. Oh, tidak ada. Kan gitu Pak ya? Ada dorongan kehendak, dorongan kemauan. Itu namanya iradah, itu namanya qudrah. Sehingga ahlu sunnah bukan Qadariyah, bukan Jabriyah. Ahlu sunnah iman dengan takdir. Dan juga meyakini hamba juga punya kehendak, hamba juga punya kemampuan, tapi semuanya itu dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Contoh terkait dengan takdir ringkas. Contoh yang lainnya lagi yang juga disebutkan oleh para ulama zaman dahulu ialah ketika mensikapi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mensikapi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ahlu sunnah ini pertengahan. Antara tindakan syiah rafidah. Yang berlebih-lebihan dalam mensikapi ahlul bait. Keluarganya Rasul. Sebagai sahabat. Dan antara nawasib. Nawasib itu orang-orang yang dengan terang-terangan menyatakan kebenciannya kepada semua para sahabat. Mereka tengah-tengah. Apa kata Syiah Rafidah? Mereka ini betul-betul sangat hulu berlebih-lebihan dalam sikapi para sebagian sahabat, khususnya keluarganya Rasul, khususnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba dan keturunannya dari Fatimah. Sampai di antara mereka di zaman dahulu kala, di zaman Ali masih hidup, sampai ada yang menyatakan Ali itu sebagai Tuhan. Sujud langsung di depan sahabat Ali dan Abu Thalib. Dan belum marah sahabat. Menuhankan sahabat Ali. Ada yang meyakini Nabi Ali itu ialah seorang nabi. Ada yang meyakini Ali sebagai orang yang maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa. Ada yang mengatakan Ali itu lebih layak sebagai khalifah daripada Abu Bakar Siddiq, daripada Umar. Macam-macam. Sampai di zaman sekarang ini ada yang meyakini dari kalangan mereka sampai sekarang ini meyakini Ali itu nanti akan kembali ke dunia memimpin mereka membantai orang-orang yang lain. Mereka meyakini Ali sekarang sedang singgah bersemedi di sebuah gua namanya Sirdab yang dijaga oleh dua ekor singa yang tidak mungkin ada yang masuk di dalamnya. Nanti akan keluar di akhir zaman. Padahal yang dalam riwayat siapa Pak? Imam Mahdi. Yang ini sahabat Ali. Itu rahimah. Sementara yang selebihnya lagi sangat-sangat membenci keluarganya Rasul. Ada yang sampai pada tingkat mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ada yang sampai melaknat beliau, mencaci maki beliau. Luar biasa kaum Nawasib. Bahkan ada dari kalangan mereka kaum Nawasib yang sampai pada tingkat mengkafirkan semua para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang ini ekstrim. Ahlussunnah pertengahan. Mereka berpegangan dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, La tasubbu ashabi, kalian jangan mencaci maki para sahabatku. Fa wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi, sungguh demi Allah, law anfaqa ahadukum mil'a Uhudin dhahaban ma balagha mudda hadihim wala nasiba. Demi Allah, kalau seandainya kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan bisa mencapai satu mud yang mereka infakkan atau setengah mud yang mereka infakkan. Sahabat infak satu mud. Segini satu mud, Pak. Infak satu mud fisabilillah. Atau setengah mud fisabilillah. Kalian infaknya satu gunung Uhud emas. Satu gunung Uhud itu berapa kintal itu? Berapa ton emas itu, Pak? Infak sebesar itu tidak bisa menyamai keutamaan infak kecil yang dikeluarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu keutamaan para sahabat, dilarang mencela. Maka ahlu sunnah meyakini keutamaan para sahabat. Mereka ialah khairul qurun. Kata Rasul, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat generasiku para sahabat dan yang setelahnya. Lalu sudah meyakini keutamaan para sahabat, khususnya Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu ajma'in, dan para sahabat-sahabat yang lain yang disebutkan keutamaannya dalam sekian banyak riwayat. Mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan mereka radhiyallahu anhu ajma'in, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, menyebut kebaikan-kebaikan mereka dan tidak membicarakan aib-aib mereka. Tetapi tidak sampai pada tingkat menuhankan mereka. Tidak sampai pada tingkat menabikan mereka. Atau semisal itu. Da'ul. Sikapnya pertengahan. Itu adalah sunnah. Tidak sebagaimana Syiah Rafidhah. Juga tidak sebagaimana kaum Nawasib. Kaum Nawasib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Contoh yang berikutnya lagi. Ini harus banyak contoh supaya kita mengetahui bagaimana prinsip yang mulia ini. Pertengahan dan adilnya Islam dan Ahlus Sunnah. Yang juga dicontohkan oleh para ulama di zaman dahulu. Terkait dengan masalah ahkam. Yang dimaksud dengan ahkam di sini bukan hukum-hukum fikih ternyata Pak. tetapi ahkam ahlil kabair. Bagaimana kita menghukumi pelaku dosa besar? Ini permasalahan yang betul-betul sangat besar kala itu. Booming ketika itu. Ahlus sunnati wal jamaah, pertengahan antara prinsipnya kaum khawarij, prinsipnya kaum mu'tazilah, dan prinsipnya kaum murji'ah. Ada apa dengan kaum khawarij? Kalau sekte khawarij, jangan dikira baru sekarang muncul, Pak. Itu zaman dahulu kala, itu paling tua itu khawarij. Kalau khawarij ini, mereka punya prinsip, siapa saja yang melakukan tindakan dosa besar, maka dia kafir di dunia. Dia nanti di hari akhir, di neraka, kekal selama-lamanya. Dikafirkan, mengkafirkan semua pelaku-pelaku dosa besar. Tidak peduli yang berbuat itu ialah sahabat, kata mereka. Atau tabi'in, atau siapapun orangnya yang berbuat dosa besar, maka dia kafir. Yang dari sini merembet pemahaman mereka yang menyatakan penguasa-penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Islam, maka dia kafir. Dikarenakan dia tidak kembali berislam. Berhujjah dengan ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْوَالِمُونَ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْوَالِمُونَ. Tiga ayat yang serupa di Al-Ma'idah. Barang siapa yang dalam hukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Maka dia fasik, maka dia zalim. Merembet. Yang tadinya mengkafirkan pelaku dosa besar, akhirnya mengkafirkan para penguasa yang tidak berhukum dan hukum Allah. Merembet lagi, mengkafirkan semua kaum muslimin. Semua rakyat, semua masyarakat yang ridha dengan penguasa tadi. Itu kaum khawarij. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Dia meluki apa? Kekal di neraka semua malamnya. Kalau mu'tazilah. Ini masih ragu-ragu dan tengah-tengah, setengah hati. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu kafir ndak, mukmin ndak. Nah terus apa? Iya. Satu kedudukan di antara dua kedudukan. Kafir enggak, muslim enggak. Terserah Anda. Terus di hari kiamat bagaimana? Kalau di hari kiamat, di neraka selama-lamanya. Intinya sama kayak khawarij, tapi di dunia masih setengah hati. Kurang berani. Khawarij berani, kafir. Selesai. Mu'tazilah. Wah. Kok kafir ya, kok rasanya gimana gitu. Ya sudahlah. Tapi kok muslim ya, muslim dianya pelaku dosa besar ya. Segini aja, tengah-tengah aja lah. Muslim tidak, kafir tidak. Tengah-tengah antara dua kedudukan. Ini mu'tazilah. Lain halnya dengan murji'ah. Murji'ah ini paling balik lho Pak. Bagaimana itu? Mereka ini punya prinsip. Orang itu kalau sudah beriman, sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, imannya utuh. Imannya utuh, sempurna, genep, jangkep, tidak akan berubah sedikit pun walaupun pelakunya melaksanakan dosa apapun. Wah, kalau murji'ah enak tenang maksiatnya, Pak. Anda mau berzina, tidak ada masalah, sudah mukmin. Berzina enggak bakal mempengaruhi iman kita. Iman masih utuh, masih sempurna kayak malaikat Jibril. Tenang aja. Mau mencuri, mau membunuh, mau miras, minuman keras, mau ini, mau itu, no problem. Tidak ada masalah. Iman masih utuh. Prinsip mereka la yadurru ma'al imani dzambun. Kalau sudah beriman, dosa apapun tidak akan mempengaruhi iman tadi. Ini lebih mengerikan lagi pemahamannya. Nah gitu Pak ya. Yang ini ekstrim. Kenceng banget. ada pelaku dosa langsung dikafirkan. Yang ini bahasa tenan ini, Pak. Wis gak apa-apa, enggak apa-apalah. Mau zina silakan. Mau mencuri? Ya, silakan. Merampok? Ya, silakan. Korupsi? Ya, silakan. Mau apa? Ya, silakan. Terus gimana iman saya? Utuh, jangan khawatir. Itu manusia. Terus bagaimana dengan penguasa-penguasa yang berhukum dengan hukum Allah? Ya, no problem, kata mereka. Ya, enggak ada masalah. Iman mereka masih utuh. Itu penguasa yang soleh. Penguasa yang adil. Penguasa yang baik itu. Imannya masih utuh. Enggak ada masalah. Kata mereka. Yang ini menyimpang. Yang ini menyimpang. Bagaimana dengan Ahlussunnah? Ahlussunnati wal jamaah, pertengahan di antara pemahaman-pemahaman yang menyimpang tadi. Mereka menyatakan pelaku dosa besar itu diancam oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan berbagai macam ancaman-ancaman, hukuman-hukuman yang berat. Ada yang terkena hukuman had. Hukuman had itu hukuman yang ditetapkan langsung dalam syariat. Kayak orang berzina, sudah berkeluarga berzina. Islam menghukum rajam. Kalau dia belum menikah, dicambuk 100 kali. Diasingkan setahun. Orang yang mencuri 1/4 dinar ke atas, potong tangan. Itu hukum had namanya, Pak. Keras hukumannya, keras ancamannya. Ada yang kena hukuman had. Ada pula yang hukumannya dikembalikan kepada para penguasa. Hukum ta'zir namanya. Hukum ta'zir itu hukuman yang dikembalikan kepada kebijakan pemerintah. Mau dipenjara, mau didenda, mau diasingkan, mau diapa penguasa. Dan banyak kita baca sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menerangkan kepada kita kaum muslimin rahimakumullah tentang ancaman-ancaman yang mengerikan untuk perbuatan dosa. Contoh riba. Rasul menyatakan laknat. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah melaknat orang yang memakan riba, yang ngasih makan orang lain dengan riba, yang menulis transaksi riba, yang menjadi dua saksi. Dilaknat. Dikecam dengan sekeras-kerasnya. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana walidayhi. La'anallahu man ghayyara tuhumal ardi. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Semoga Allah melaknat orang-orang yang mencaci maki orang tuanya. Semoga Allah melaknat orang-orang yang merubah patok-patok tanah. Dikecam dengan keras. Dengan sekeras-kerasnya. Sehingga mereka menyatakan orang-orang yang terjatuh di dalam tindakan dosa besar, imannya berpengaruh. Imannya berkurang. Semakin menipis. Semakin hancur kalau dibiarkan. Tetapi mereka mengatakan tidak sampai pada tingkatan kafir. Iman pengaruh? Pengaruh. Dikecam dengan keras. Kafir? Tidak. Tidak kafir. Dalam Islam tidak mudah kaum muslimin rahimakumullah untuk mengkafirkan orang muslim. Sekian banyak proses-proses panjang yang harus ditelusuri sampai pada tingkat menvonis orang itu kafir. Tidak apa-apa. Amalannya harus dicek terlebih dahulu. Amalan kufur atau tidak. Dengan dalil Quran dan Sunnah. Kalau diyakini amal-amal kufur, pelakunya dicek. Apakah dia ngerti ilmunya itu kufur? Ataukah dia bodoh? Apakah dia melaksanakan dengan sengaja? Atau karena dia lupa? Atau dia karena salah? Apakah dia tertekan? Ada tendensi tertentu? Atau bagaimana? Ataukah tidak? Panjang prosesnya. Panjang. Itu pun yang menghukuminya ialah para ulama, bukan sembarang orang. Sehingga mereka mengatakan pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Terus namanya apa? Mereka mengatakan mukminun naqisul iman. Mereka orang yang mukmin tapi kurang kadar keimanannya. Ada dikatakan mukminun bi imanihi fasiqun bi kafiratihi. Dia mukmin karena masih punya iman. Tapi dikatakan fasik dikatakan dosa besarnya. Dari sini pula kaum muslimin rahimakumullah, Ahlussunnah wal Jamaah punya prinsip tidak mengkafirkan para penguasa-penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah. Asalkan penguasa itu tidak meyakini hukum manusia lebih afdal dari hukumnya Allah. Asalkan yang kedua, tidak meyakini hukumnya manusia sederajat dengan hukum Allah. Yang ketiga, asalkan juga tidak meyakini hukum Allah itu tidak relevan di zaman sekarang ini. Tidak ada yang tiga ini. Dia berhukum tadi dikarenakan tendensi. Tendensi politik, kekuasaan, sosial, dan segala macamnya. Ada banyak sekali banyak alasan, maka dia dikatakan. Tapi dikatakan fasik. Bermaksiat kepada Allah Taala, terjatuh pada tindakan dosa besar dan belum bisa dikatakan kafir. Itu prinsipnya Islam. Tidak khawarij, tidak murji'ah dalam bab ini. Tapi pertengahan. Itulah indahnya Islam. Semua dikaji dengan ilmiah, dengan Alkitab Sunnah, dengan pemahaman. Itu zaman dahulu. Waktunya sudah mulai mepet. Tadi karena mulai jam 7.04, jadi saya hentikan jam 8.04 juga. Adil Pak ya? Iya. Barakallah. Contoh zaman sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah. Terlalu banyak di zaman sekarang ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbagai macam kasus-kasus, contoh-contoh terjadi di tengah-tengah masyarakat yang betul-betul terkait dengan masalah prinsip besar dalam Islam yang ternyata masih banyak dari kalangan kaum muslimin yang terjatuh pada sikap ekstrim hulu, ekstrim kanan atau ekstrim kiri, sehingga perlu terangkan bagaimana sikap adil dan sikap tengahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya ialah di dalam mensikapi keboliman-keboliman para penguasa. Ini yang lagi marak-maraknya di Timur Tengah ini. Lagi rame-ramenya masyarakat sana. Turun ke jalan-jalan. Meneriakkan suara-suara sumbang terhadap penguasanya masing-masing yang intinya diminta untuk lengser, untuk turun dari jabatan. Mensikapi penguasa yang zalim. Di dalam mensikapi penguasa yang zalim ini pun kalau kita cermati, ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri, ada yang pertengahan Ahlussunnah. Ada yang kemudian barakallahu fikum membela mati-matian penguasa yang zalim itu. Membela mereka dengan kezalimannya, dengan pengkhianatannya, dengan korupsinya, dengan sekian banyak tindakan-tindakan yang mungkar yang lainnya, dibela sama mereka. Pokoknya pemerintah. Pokoknya penguasa. Dikatakan rezim penguasa. Nah gitu, rezim penguasa. Kalau bahasanya sekarang ini yang pro pemerintah. Tapi yang pro yang berlebihan. Yang zalim-zalim tutup mata. Pokoknya ini penguasa saya. Mau zalim silakan, mau korupsi silakan, mau maling silakan, mau apa silakan. Gak ada masalah. Barakallah. Ini ekstrim. Ada lagi ekstrim yang berikutnya lagi. Yang mensikapi keboliman-keboliman para penguasa dengan sikap-sikap yang melanggar syari. Yaitu dengan sikap pemberontakan penguasa. Dengan sikap pemberontakan penguasa. Baik dengan pemberontakan fisik. Langsung dengan senjata mereka. Melawan pemerintah, melawan penguasa yang muslim. Ini kalau zalim tadi itu. Baku tembak dengan mereka. Baku bunuh dengan mereka. Atau dengan cara demonstrasi-demonstrasi. Dengan cara merusak instalasi-instalasi pemerintah. Tempat-tempat instansi pemerintah. Merusak fasum-fasum. Membuat keonaran-keonaran. Keributan-keributan. Di tengah-tengah masyarakat. Ini juga tindakan yang ekstrim. Kenapa saya katakan ekstrim? Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, katanya Rasul, man faraqal jamaah wa kharaja min at-ta'ati qida shibrin famata maitatuhu jahiliyah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpisah dari al-jamaah dan keluar dari ketaatan al-jamaah. Diterangkan oleh para ulama, al-jamaah di sini adalah para penguasa dan masyarakatnya. Barang siapa yang memisahkan diri, bahasakan memberontak penguasa, dan tidak mau mentaati mereka, satu jengkal saja, kemudian dia mati, maka dia mati dengan mati jahiliyah. Dikatakan matinya seperti matinya orang-orang jahiliyah. Mati di atas dosa besar. Ini satu jengkal aja sudah dikecam demikian. Lalu bagaimana dengan berjengkal-jengkal? Turun-turun ke jalan. Demo-demo anti pemerintah. Demo-demo menghujat pemerintah. Bagaimana kiranya dengan pemberontakan fisik? Baku bunuh, baku tembak, satu korban, dan segala macamnya itu. Lebih parah lagi. Para kawan-kawan. Juga yang sebelumnya tadi itu. Yang pro pemerintah. Yang tutup mata dari keboliman-keboliman pemerintah. Juga keliru. Akhirnya itu. Kenapa dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memerintahkan kita untuk ingkaran mungkar? Man ra'a minkum mungkaran falighayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bi lisanihi wa dzalika adzabul iman. Kalau ada orang yang menyaksikan kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kalau enggak mampu, dengan lisannya. Kalau enggak mampu, dengan hatinya. Itu selama-lama iman. Ada yang kalau mungkar kan diam saja. Yang ini ekstrim. Itu juga ekstrim. Sementara ahlu sunnati wal jamaah punya prinsip yang sangat agung, yang sangat mulia, diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam sekian banyak riwayatnya. Ahlu sunnah punya prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati para penguasa. Itu disebutkan dalam wasiatnya Rasul di akhir hayatnya beliau. Dalam hadis riwayat Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu arba, Rasul mengatakan usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdul habasyi, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati penguasa kalian walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah. Tapi tetapinya tidak mentaati penguasa secara mutlak. Mentaati penguasa itu di dalam perkara-perkara yang ma'ruf saja, yang baik-baik saja, yang tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Taala. Itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam wa ta'ah fi ma hafa wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya beliau wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan mentaati penguasanya pada perkara yang dia suka atau dia benci. dengarkan taati. Kecuali kalau diperintahkan dengan kemaksiatan. Bila sudah diperintahkan dengan kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar, tidak boleh mentaati para penguasa. Tapi ingat, tidak boleh memberontak, dikarenakan riwayat pertama yang saya bawakan. Memberontak, ancamannya mati jahiliyah. Mendengar dan mentaati para penguasa. Dalam kalam ma'ruf, innama ta'aluhil ma'ruf. Prinsip yang kedua, sabar. Di dalam menghadapi kezaliman-kezaliman para penguasa. Dalam Bukhari Muslim juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraqa al-jama'ata famata maydatuhu jahiliyah." Barang siapa yang melihat dan menyaksikan dari penguasanya sesuatu yang dia benci, yang dia enggak suka, sabar, kata Rasul, sabar. Kenapa? Sebab barang siapa yang memberontak penguasa, kemudian dia mati, matinya mati jahiliyah. Sehingga suruh sabar, diredam emosinya. Jangan memberontak, jangan anarkis, jangan arogan, tenang. Sabar dulu. Sabar dulu. Dengarkan dan taati penguasa kamu. Sabar sampai kapan, Ustaz? Nah gitu ya. Rumah-rumah kami di bulldozer dengan paksa. Tim mereka turun langsung ke lapangan. Kami keluarkan dari rumah-rumah tempat tinggal kami biasanya itu diminta untuk keluar. Rumah-rumah seng kami dihancurkan sama mereka. Ya, ya. Nyata kan? Nyata. Sabar sampai kapan, Ustaz? Itu sudah lama pemerintah itu. Sudah 32 tahun, ada yang 35 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 42 tahun. Masa tidak kenyang-kenyang. Sabar sampai kapan, Ustaz? Nah, itu uang negara, Ustaz. Uang negara dikorupsi sama mereka, bagi-bagi itu. Di kalangan para pejabat teras itu. Yang ini sekian M, ini sekian M, ini sekian triliun, sekian M. Rakyat bayar pajak. Pejabat menikmati. Sampai kapan sabarnya, Ustaz? Masya Allah. Sampai kapan sabarnya ini? Subhanallah. Jawabannya langsung disabdakan oleh Rasulullah SAW. Seolah beliau bisa meresapi dan merasakan bagaimana pedihnya penderitaan masyarakat ini. Beliau dengan tegas menyatakan dalam hadisnya, innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni alal hawd. Masya Allah. Katanya Rasul, sesungguhnya kalian nanti akan menjumpai atharah. Atharah itu ialah aspirasi rakyat enggak diperhatikan. Kesejahteraan rakyat tidak diperhatikan. Hak-hak rakyat tidak dipenuhi. Pemerintah hanya memikirkan haknya pribadi. Ya, sebagaimana diterangkan tadi. Atharatan. Apa kata Rasul? Fasbiru. Sabarlah kalian. Sampai kapan ya Rasulullah? Hatta talqauni al-haub. Sampai kamu nanti berjumpa dengan aku di telagaku nanti di hari kiamat. Sampai kiamat, Pak, sabarnya. Kita mati atau datangnya kiamat diminta sabar sama Rasul sampai kamu berjumpa dengan aku di telagaku nanti. Telaganya Rasul di mana? Di Madinah? Bukan. Telaganya Rasul nanti di yaumul kiamah. Yang masuk ke dalam telaga adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Rasulnya. Nah terus bagaimana haknya kami? Dijawab lagi sama Rasul. Tu'adduna al-haqq alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum, kata Rasul. Kamu tunaikan hak-hak penguasa yang merupakan kewajiban kalian dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hak-haknya kalian. Prinsip ini, Pak, sabdanya Rasul. Rata-rata riwayat yang membicarakan masalah pemerintah Bukhari Muslim. Ada salah satunya. Berarti kita harus berbuat apa dong Ustaz? Langkah nyata kita itu apa kepada pemerintah penguasa kita itu? Diam-diam aja, sabar terus. Hah? Allah Ustaz. Kaum muslimin rahimakumullah, ada prinsip yang berikutnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu prinsip an-nasihah lahum, menasehati penguasa. Itu langkah real kita. Rasul mengatakan ad-dinun nasihah, riwayat Muslim dari Tamim Madari. Agama itu nasihat, kata Rasul. Untuk siapa? Beliau mengatakan untuk Allah, untuk kitab sucinya, untuk Rasulnya, dan untuk penguasa-penguasa Muslim, dan untuk Muslimin secara umum. Nasihat untuk penguasa-penguasa Muslim. Nasihati mereka, tegur mereka, luruskan jalan mereka, bimbing mereka, sampaikan ayat kepada mereka, sampaikan hadis kepada mereka, sampaikan ancaman-ancaman Allah kepada mereka yang zalim-zalim itu. Nasihat. Taat, dengarkan, sabar, redam, jangan emosi, nasihati. Dan ingat, menasihati penguasa itu tidak sama seperti menasihati masyarakat. Kalau menasihati penguasa itu harus perhatian dengan seksama, dikarenakan mereka punya 2K atau punya K2, bukan AK2 loh ya, punya K2, kekuatan dan kekuasaan. Kan gitu Pak ya. Kalau kita ini punya apa? Gak punya apa-apa. Mereka punya kekuatan. Angkatan bersenjatanya mereka yang mimpin. Angkatan darat, laut, udara, polisi dan segala macam, mereka semua yang mimpin. Kekuatan dan kekuasaan. Dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada umatnya. Di dalam menasihati penguasa harus khusus. Beliau mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim dalam bukunya As-Sunnah dengan sanad hasan li ghairihi dari sahabat Abdurrahman bin Hudum dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arata ay yansaha li dhi sultanin fala tubdihi 'alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati para penguasa, jangan ditampilkan terang-terangan. Tapi kata Rasul, ya'khud biyadihi, ambil tangan penguasa itu. Fima bainahu wa bainah, antara dia dengan penguasa saja. Nasihati dia. Fa'in qabilahu fadhak, kalau diterima oleh penguasa itu yang bagus. Wa illa, kalau enggak diterima, faqad adamahu alaih. Dia sudah merasakan tanggung jawab dia menasihati. Empat mata, face to face. Empat mata, Pak. Sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ada kekuatan mereka, ada kekuasaan mereka. Sembunyi-sembunyi, nasihati. Entah dengan cara surat, entah dengan cara ketemu langsung, entah dengan cara telepon. Berbagai macam cara. Nasihati mereka dengan cara yang bagus. Wataknya manusia kan kalau nasihatnya sembunyi-sembunyi itu lebih gampang menerima Pak ya. Karena enggak merasa dilucuti, enggak merasa disakiti di depan banyak orang. Sembunyi-sembunyi dengan Pak Presiden. Gimana Bapak Presiden? Gini. Enak berdua. Beliau privasi terjaga. Tapi kalau di depan forum umum, di mimbar-mimbar Jumat, pada acara demonstrasi-demonstrasi yang diisi dengan orasi-orasi menghujat pemerintah dengan cara anarkis, dengan cara arogan, dengan cara pemberontakan, siapa dari penguasa kita dan penguasa manapun yang kemudian ribau dengan cara semacam ini, dari jauh, dari Banjarmasin, teriak-teriak tentang presidennya. Nah kok jauh-jauh di Banjarmasin, datang sana ke Jakarta. Gitu kan gitu ya. Lo kok beraninya kok di Banjarmasin? Sana. Kan gitu ya, kalau berani. Sampai sana, nasihati, kamunya dipancung, ya sudah. Resikonya kamu. Jangan melibatkan masyarakat. Kalau berani kan gitu ya. Nah, iya. Buktinya dia gak berani di Banjarmasin ngomongnya itu. Barakallahu fikum. Kenapa? Dia tahu dia punya kekuatan, punya kekuasaan. Dan juga kaum muslimin rahimakumullah, kalau disampaikan di forum umum, yang mendengarkan tidak semuanya orang yang berakal sehat. Tukang fitnah banyak, tukang hasud banyak, provokator banyak, yang benci dengan fulan wa'alan juga banyak, masyarakat awamnya tidak tahu apa-apa juga banyak. Ini menyulut emosi masa yang membuat terjadinya pemberontakan fisik yang sangat mengerikan. Itu prinsip. Dan jangan lupa mendoakan kebaikan para penguasa supaya mereka diberi taufik, diberi hidayah dari Allah Taala, diberi teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, diluruskan pemerintahan mereka, disadarkan dari kezaliman-kezaliman mereka, dari tindakan-tindakan mereka melanggar syar'i tadi. Barakallahu, itu harus sunnah. Tidak kemudian membela pemerintah dengan mutlak, apalagi memberontak mereka. Tapi tengah-tengah, ada ingkar mungkar, tapi dengan cara yang tepat, disertai dengan mendengarkan mereka, mentaati mereka, sabar menghadapi kezaliman-kezaliman mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, sehingga kemaslahatannya merata untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara. Barakallahu. Ini satu contoh, padahal contohnya masih banyak ini. Kasus-kasus di zaman sekarang ini terlalu banyak, perlu diungkapkan bagaimana prinsipnya harus sunnah dalam sikapinya. Tapi berhubung sudah jam berapa tuh, Pak? Wah, kebablasan 10 menit, Pak, ya. Jadi saya kira untuk tema ini sekian saja. Mungkin bisa dikembangkan nanti insya Allah pada sesi tanya jawab. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita undangan taklim pada saat datang, Allah berkat di majlis kita akan diisi oleh Ustaz Berlanggut Amin Rajab MA tentang Ahlus Sunnah Wal Jamaah, dan juga Ustaz yang kedua harus berperikopat MA tentang pendapat aliran Syiah. Kami mengatakan bahwa Ustaz Berlanggut sampaikan kepada yang ada bilang yang belum tahu atau yang tidak hadir pada pagi hari ini, saya mengundang Ustaz Berlanggut Rajab dengan Ustaz Amin Rajab dan kemudian pada jam 16.45 juga dilanjutkan persiapan di Masjid Jami di tempat ini untuk Ustaz Nakarim, sama dengan persiapan juga dengan Ustaz Amin Rajab dan Ustaz Ubah. Kemudian nanti sudah masuk sholat malam, dilanjutkan lagi pengajian di Masjid Jami pada malam Senin, hari Ahad Senin. Dan memang tenangnya di bawah belakang sebelum kita buka persembahan ini, kami silakan ada dua pertanyaan atau satu pertanyaan pertama adalah bagaimana hukumnya makan makanan yang pelaku binah yang kita diantari dari antar jaga kurma, misalnya acara maulan musiman, bagaimana makanan itu apakah dimakan dari sini atau diberi makan kepada kucing atau kepada ayam yang kita punya. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya memakan obat herbal yang misalnya terkandung cacing tanah juga, yang sebabnya adalah untuk menghindar penyakit kerbau dan lain sebagainya. Silakan ada tiga orang bertanya, nanti silakan dua pertanyaan satu orang. Singkat dan jelas silakan dia. Singkat dan jelas. Insyaallah. Ya, Masjid. Anda kerja dan jelas kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama adalah ketika tadi pasukan menakwani, sekarang pemerintah itu yang jalan, pemerintah yang jalan di sini, orang mengatakan bahwa kita bersabar dengan negara habis. Nah, pertanyaan saya ini bukan pemerintah, tapi pertanyaan di sini. Siapa? Ulama. Ulama. Ulama. Tentang ulama yang sesat. Karena yang sesat. Ulama sesat ya. Apakah di sini bersabar itu? Apakah itu bersabar? Dan selama ini sudah pernah lagi ulama yang punya satu ulama. Masya Allah. Gitu lah ya. Tentang ulama. Yang kedua adalah Yang kena imamnya ini ya? Iya, di belakang. Di belakang ada imam, ya. Masya Allah. Nah, apakah kita membolehkan? Atau kita ini selama ini banyak makmum yang diam itu? Nabis di belakang. Nah, bisa ini bertemu dengan hadis ini. Sekian dari masyarakat. Masya Allah. Assalamualaikum. Pak, apa hukumnya? Atau bagaimana? Sudah ya? Ya. Iya, gimana? Ya, saya mau menanyakan bagaimana kita mensikapi, ya. Bagaimana kita mensikapi sikap para sahabat yang tidak menyetujui atau tidak setuju dengan kegiatan para pemimpinnya, yaitu waktu itu Khalifah Rasidin. Yang mana para Khalifah Rasidin yang atap itu, tiga diantaranya adalah kalau tidak salah mati terbunuh. Bapak dengan keadaan terbunuh. Kita mencikapi para kehidupan para sahabat itu bagaimana dengan kehidupan dengan apa yang Ustaz sampaikan. Sahabat yang ada itu tidak ada sepertinya kalau kita ambil contohnya gitu. Karena para sahabat dalam yang harus kita ikuti. Sepertinya dia tidak ada kesabaran sehingga sampai membunuh para pemimpinnya. Jadi bagaimana kita yang seperti itu? Sepertinya kalau yang sekarang harus sabar sampai kita terbunuh pun harus ikut. Sementara kalau kita mengikuti para sahabat yang dulu itu yang cukup banyak membunuh daripada empat pemimpin itu. Kemudian assalamualaikum. Terima kasih. Pertama, saya ingin mengucapkan. Oh, ini apa ya? Tak cari dulu yang lain. Sekarang banyak orang yang klaim sebagai ahli sunnah. Terapi kasihnya, mereka malah menyimpang dari ahli sunnah. Mungkin lah. Sehingga dari jangkanan ya. Yang pertanyaan saya itu apakah karena ketidaktahuan, kebodohan, atau kesengajaan, atau kepentingan, atau menampil hukum versi jenis. Karena zaman sekarang beda sama ya, zaman terdahulu, zaman suwak. Pertanyaan kedua, yang menurut ada yang maksim, bahwa yang menyebutkan firqah-firqah dalam Islam, ada yang mendanai, menurut yang ada yang maksim itu adalah sebuah negara kafir, yang namanya Inggris. Mungkin menghukum lah ya. Menghukum pelaku zina. Tadi kan ada kata kategori yang terbaru. Kemudian kemudian bagaimana membersihkan hati agar terhindar dari membersihkan hati agar terhindar dari zina. Demikian ada dua pertanyaan oleh SMS. Kemudian lima pertanyaan lewat pertanyaan langsung dan tiga pertanyaan lewat tulisan. Silakan Bapak Guru dijelaskan. Masya Allah, sangat sekali. Masya Allah. Ini dijawab semua ini Pak ya? Tidak boleh milih-milih Pak ya? Masya Allah. Tayyib, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertanyaannya pertama seputar tentang masalah apa hukum memakan makanan dari acara-acara kebid'ahan. Dimakan, dibuang, kasih ke kucing, atau bagaimana? Barakallahu fikum. Tayyib. Saya mau tanya dulu. Jawabannya rinci atau ringkas? Bangsa, ringkas aja ya? Ringkas aja, alhamdulillah. Baik, ringkas jawaban tentang masalah ini, yang lebih afdal ialah at-tawarru'u min dzalik. Yang lebih afdal ialah kita bersikap warok dari makanan-makanan yang semacam itu. Paling tidak makanan yang semacam ini dinyatakan syubhat. Syubhat para ya, kalau dikatakan syubhat maka yang lebih afdal itu tidak dimakan. Fa man taqa syubhati faqad istabra'a dinihi wa irdih. Muttafaqun 'alaih dari Nu'man bin Bashir. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang masih syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Caranya yang pertama, ketika ada yang ngasih dan kita tahu itu acara-acara yang menyimpang, tolak dengan cara yang halus. Maaf Pak, kami tidak menerima. Benar Pak? Iya, terima kasih banyak. Kami tidak menerima. Insya Allah sekali Anda menolak, yang berikutnya tidak bakal diantri lagi. Nah, ini paling tidak mau orang ini. Ini tidak mau ini. Alhamdulillah. Selamat dari itu semuanya. Nah gitu Pak ya. Tapi dengan cara yang halus Pak. Saya mengatakan, tidak. Saya enggak mau terima. Bid'ah ini. Oh, jangan. Itu menimbulkan kontroversi yang kurang bagus. Tolak dengan cara yang halus. Maaf Pak. Semata-mata menolak mereka paham. Berarti Bapak ini tidak suka dengan acara itu. Parah. Sekarang kalau sudah dalam rumah kita lagi enggak ada yang nganter, anak kita yang nerima. Enggak paham. Tahu-tahu dalam rumah kita datang, apa ini? Loh, kok acaranya acara beginian? Kita mengatakan sama keluarga, jangan dimakan. Stop, jangan dimakan. Ya, terutama yang daging-dagingan. Sembelihan itu lebih tegas lagi pembahasannya. Jangan dimakan. Sudah dimakan ini? Iya, bisa dikasihkan kucing. Kalau kita punya apa namanya ayam atau dikasihkan ikan-ikan dan segala macamnya, oh adalah. Kalau dia mengatakan apa nak mubadir? Jawabannya barakallahu'alaikum. Tidak ada istilah mubadir untuk menghilangkan perkara-perkara yang melanggar syar'i. Dalilnya ketika turun pengharaman khamr. Khamr di zamannya Rasul kan awalnya masih boleh. Terus dilarang dikatakan lebih afdal jangan. Kemudian dilarang ketika waktu sholat. Sampai pada akhirnya dilarang secara mutlak. Disebutkan dalam riwayat ini. Di asbabun nuzul ayat pengharaman khamr. Ketika turun ayat pengharaman khamr itu, yang namanya khamr-khamr di kota Madinah yang digentong-gentong buahnya itu Pak, dituang semuanya. Dituang semuanya sampai gang-gang Madinah banjir khamr. Jadi bukan banjir lahar dingin yang di Magelang sana. Banjir khamr Pak. Tidak ada istilah mubadir untuk menghilangkan atau membuang perkara-perkara yang melanggar syariat. Sudah paham ini? Apalagi dikasihkan ayam pada Allah itu. Paham Pak ya? Itu singkat jawaban. Yang kedua, apa hukum memakan herbal? Herbal atau langsung gitu ya. Yang di situ terbuat dari cacing tanah untuk pengobatan tipes katanya. Herbal tilum. Gitu ya. Tentang masalah ini, itu masih ada perbincangan panjang di kalangan para ulama. Cacing, maaf ya saya menggunakan bahasa tegas ini. Mudah-mudahan jangan jijik ya. Cacing itu secara umum dalam bahasa fikihnya para ulama disebut dengan dud. Bahasa Arabnya dal, wawu, dal, dudun. Kalau dengan bahasa semacam ini dari uraian dan pembahasan ahli fikih zaman dahulu, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat ini termasuk khaba'id, termasuk yang menjijikkan jika diharamkan. Itu pendapat mayoritas ulama. Tapi ternyata ketika dikaji kembali oleh para ulama zaman sekarang ini, mereka mengklasifikasi terkait dengan cacingnya itu. Karena cacing macam-macam, ada yang keluar dari tempat yang kotor, ada yang dari tempat yang bersih. Barakallahu fikum. Nah, itu yang masih dalam ulasan dan pembahasan ulama di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Ini masih dibahas sama mereka. Saya pribadi belum mengetahui secara pasti bagaimana hasil risetnya mereka sekarang ini. Perlu harus saya baca kembali, saya telah kembali dengan masalah ini. Soal mereka sekarang membahas terkait dengan masalah klasifikasi cacingnya itu. Barakallahu fikum. Kalau ada yang mendapatkan keterangan dan sudah mendapatkan informasi keterangan dari para ulama kita tentang riset mereka mengatakan haram, tinggalkan. Kalau dikatakan halal, silakan. Dan itu saya pribadi, saya tidak mengkonsumsi itu. Pikiran saya masih banyak obat-obat yang lain untuk penyakit tifus. Masih banyak loh Pak, masih banyak pengobatan yang lain. Yang natural-natural, yang dari nabati-nabati itu masih banyak. Masih banyak para kawan itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang ketiga, apakah kita juga harus bersabar dalam menghadapi ulama-ulama yang zalim ini, yang jahat ini? Kalau tadi kan sabar menghadapi para penguasa. Ini sekarang menghadapi ulama yang sesat, ulama yang zalim. Saya heran. Kok bisa ya digabungkan antara ulama dan sesat? Itu kayaknya enggak mungkin gitu loh. Yang namanya ulama yang betul-betul ulama dengan makna yang sesungguhnya, enggak mungkin sesat. Enggak mungkin sesat. Oh, ulama. Berarti ini yang dianggap ulama. Orang-orang yang diulamakan atau mengulamakan diri sendiri. Tapi sesat, gitu loh. Dalam bahasa Arabnya dikatakan sebagai ulama usu. Ulama usu. Nah, kalau untuk ulama usu ini dikecam, dikecam habis-habisan dalam Al-Quran. Tipe-tipe ulama-ulama sesat dan ulama jahat itu ialah orang-orang Yahudi. Yahudi itu dikenal sebagai kaum intelektual yang sesat. Sementara Nasraniyah dikenal sebagai ahli ibadah yang sesat. Ada dua ayat yang menjelaskan kepada kita tentang kecaman keras dalam Al-Quran untuk ulama-ulama yang semacam ini. Itu ulama kan semacam ini. Yang pertama, yang disebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah. Allah mengatakan matharul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamatharil himari yahmilu asfara bi'sa matharul qaumil ladzina kadzabu biayatillah al-ayah. Perumpamaan orang-orang yang diberi kitab Taurat tetapi tidak mengusungnya dengan sebaik-baiknya. Itu adalah Yahudi, kata para ulama, itu Yahudi, mereka mengerti Taurat tapi tidak mengamalkannya. Kata Allah itu seperti keledai, seperti himar, keledai, keledai yang memikul kitab. Kira-kira keledainya paham dari si kitabnya? Keledai pak ya, mikul kitab, dibawa kemana-mana begitu. Apa itu keledai? Kitab. Isinya apa? Nggak tahu. Bayangkan diumpamakan kayak keledai, padahal kita tahu muslimin rahimakumullah, keledai itu perumpamaan hewan yang paling idiot. Hewan yang paling bodoh. Itu keledai. Artinya ulama yang diulamakan dan disesat dalam Al-Quran dikatakan sebagai orang semacam keledai yang sangat-sangat bodoh. Ayat yang kedua. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-175 dan setelahnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'asba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatruku yalhath." Al-ayat. Yang artinya, bacakan kepada mereka wahai Rasul berita tentang orang-orang yang sebelumnya kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Orang yang dulunya ngerti Al-Quran, ngerti ayat, ngerti ilmu. Fansalakha minha, ternyata dia lepas dari ayat-ayat kami tadi. Fa'asba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Akhirnya dia diikuti oleh setan, dia pun menjadi orang yang menyimpang. Ngerti ilmu, alim, tapi menyimpang. Allah mengatakan, walau syi'na larafa'nahu biha. Kalau kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Ini sebabnya. Tetapi dia itu menghujam dalam perut bumi, yakni cinta dunia. Wa taba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi. Maka perumpamaan orang semacam ini kayak kalbun. Apa kalbun? Apa kalbun? Kalbun itu artinya anjing. Bayangkan, sangat keras. Perumpamanya kayak anjing. Kalau kamu gendong, lidahnya menjulur. Kalau kamu biarkan, juga menjulur. Maknanya, kamu kasih nasihat ataukah tidak? Kamu tegur ataukah tidak? Kamu biarkan, kamu urusi, tetap pada penyimpangan dia. Tidak bergeming dengan nasihat siapapun. Ayat ini pun juga terkait dengan orang-orang alim terbesar. Diancam, dikecam dengan sedemikian kerasnya. Anjing itu perumpamaan hewan yang paling jelek, yang paling mengerikan. Ya. Dikecam dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Kenapa? Dikarenakan mereka itu punya ilmu. Yang dengan ilmunya itu membahayakan kondisi umat. Tapi saya ingatkan sini Pak ya, ayat, ada dua ayat di atas itu menyebutkan secara umum. Kecaman keras secara umum untuk orang-orang yang dianggap alim tapi disesat. Tindakan kita tidak boleh menggunakan dua ayat di atas untuk menvonis. Nah kemudian ada orang kok dikatakan alim sesat, tiba-tiba kita datang mengatakan, tahu, bapak siapa? Saya fulan-fulan. Bukan, bapak keledai. Dalilnya apa? Al-Jumu'ah. Tuh, jangan. Apa yang saya mengatakan? Bapak itu kalbun. Oh, jangan. Bukan demikian caranya, Pak. Bukan demikian caranya. Terus bagaimana sikap kita? Sikap kita, barakallahu fikum, kalau kita mengetahui adanya orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang berilmu, jangan diikuti. Jangan diikuti. Jangan didengarkan ceramah-ceramahnya. Jangan didengarkan fatwa-fatwanya. Jangan minta pertimbangan kepada mereka. Sudah, tinggalkan dia. Untuk menyelamatkan prinsipnya kita tadi. Tapi jangan dituding gitu Pak ya. Nah, jangan, itu berbahaya. Nah, yang berhak untuk nuding-nuding semacam ini, itu bukan kelasnya kita. Kita bukan ulama. Nah gitu ya. Yang berhak begitu itu ya ulama juga. Antar ulama. Ini ulama baik, ini ulama jelek. Dan sudah banyak. Jangan dikira tidak ada. Terlalu banyak. Rata-rata kitab-kitab yang ditulis, khususnya di Timur Tengah sana, itu berisikan tentang bantahan-bantahan ulama-ulama yang baik terhadap penyimpangan ulama-ulama yang jelek. Kaum Khawarij itu punya alim. Dibantah sama para ulama kita. Kaum fulan yang menyimpang-menyimpang itu, mereka juga punya orang yang alim, dibantah oleh para ulama. Barakallahu. Paham ya? Nah. Jadi ringkasnya saya kasih terus pemahaman, tolong dalam bersikap, dalam bermuamalah jangan arogan. Itu tidak membawa kemaslahatan sama sekali. Barakallahu. Pertanyaan yang keempat. Insyaallah, banyak ini, Pak. Ringkasnya tentang masalah ada imam sholat. Di bajunya ada najis. Di bajunya ada najis. Di belakang bajunya apa ya? Makmumnya ini kok ngerti apa yang dilakukan oleh sang makmum tadi. Masya Allah. Tentang masalah ini yang pertama kali harus dibahas ialah apakah betul-betul najis atau tidak. Bendanya itu loh, najis atau tidak. Yang kedua, bagaimana sikap kita. Sebagaimana yang saya terangkan di atas, hukum asal sesuatu itu adalah suci. Suci. Sampai ada dalil yang menunjukkan, sampai ada dalil yang menunjukkan tentang kenajisannya. Gitu ya. Dalam contoh tadi, di bajunya imam ada tai cecak. Gitu lah ya. Tai cecak. Itu dibahas lebih dahulu. Najis atau tidak? Jawabannya para ulama pendapat yang sahih. Yang namanya tai cecak itu tidak najis, tapi dia suci. Kotor tapi tidak najis. Bedakan antara kotor dan najis. Paham ya? Najis itu punya hukum tersendiri, Pak. Pendapat yang benar, yang sahih, tai cecak itu kotor tapi tidak najis. Sehingga ketika misalkan sedang sholat, kita menginjak atau kita lagi rukuk atau sujud, tahu-tahu pakai kita kena itu, mana masalah? Walaupun nanti ketika selesai harus dibersihkan supaya jangan kotor, tapi tidak najis. Ketika di baju imam di belakangnya ada tai cecak, tor begitu ya sudah, biarkan aja. Apa lagi, Pak? Dibiarkan saja. Sekarang bagaimana kalau seandainya dia najis? Kayak apa contohnya, Pak? Kalau lagi sholat. Nah, itu susah sekali. Contoh susah di sini. Lagi sholat jamaah, kena najis. Apa itu najis, Pak? Kenapa, coba? Hah? Maksud tahu-tahu ada anak kecil lompat di atasnya, bangar kecil gitu. Nah, ya tidak mungkin, Pak. Secara gambaran belum saya temukan. Cuman yang dijelaskan oleh para ulama ialah pada imam itu sendiri. Ketika di rumah, ya sebelum ke masjid, mungkin bajunya kena pipis anaknya yang masih kecil, yang masih balita dan segala macamnya, dia nggak tahu. Atau mungkin dia tahu, dia lupa. Sehingga prakteknya itu nanti terkait dengan masing-masing imam. Ketika ada imam pada bajunya itu ada najis, dia lupa. Ketika sedang sholat dia baru ingat, ini ada najisnya ini. Tadi itu dikencingi sama anak saya, belum saya bersihkan ini. Bagaimana caranya? Nah, ada yang dibahas. Caranya para kawasikum, kalau memungkinkan dilepas dan auratnya belum terbuka, lepas. Sebagaimana contoh Rasul tadi, sandalnya dibuang. Misal kita menggunakan sarung, menggunakan kaos dalam, menggunakan baju koko, yang kotor baju kokonya, yang najis, yang dalam tidak. Sudah, lagi sholat, dilepas, ditaruh, oblong. Teruskan sholatnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Itu kalau dilepas bajunya masih dalam keadaan belum terbuka auratnya. Terus Ustaz, sekarang bagaimana kalau enggak pakai kaos oblong? Cuma dapat sarungnya doang gitu. Jawabannya dalam kondisi yang semacam itu dilepas. Untuk laki-laki, auratnya itu di atas pusar. Ada yang mengatakan yang besar aja itu auratnya. Pusar ke atas itu bukan aurat. Sehingga naikkan sarungnya supaya pusar dia ketutupan, atasnya terbuka. Dalam kondisi darurat sah. Dalam kondisi tidak darurat, di bagian pundak harus ada kainnya. Ada kain? Ini darurat, najis. Lepaskan kokonya, lepaskan baju, apa kaos oblongnya itu sudah. Ini nanti kalau kata saat yang ada. Barakallahu. Ya kalau seandainya Ustaz, yang kena najisnya itu bagian sarungnya Ustaz. Yang kalau dilepas itu, ya terpaksa ya baju atas aja atau bawahnya kelihatan aurat ya Ustaz. Dalam kondisi yang demikian, baru kemudian dia membatalkannya, dia batalkan, digantikan oleh yang di belakang dia. Para ulama itu dikarenakan ada persyaratan salat yang tidak dia penuhi, sucinya pakaian. Paham ya? Itu ringkas jawaban. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang kelima, bagaimana kita mensikapi kehidupan para sahabat? Yang nyatanya mereka itu, kata yang pernah tadi dia, yang nyatanya mereka itu membunuh para penguasanya. Dia mengatakan tiga khalifah itu terbunuh. Itu khalifah Umar, Uthman, dan Ali. Bagaimana dengan keterangan saya tadi? Suruh sabar, sabar, sabar, dan segala macam. Nyatanya mereka juga begitu. Jawabannya para kewajibu, ini perlu diluruskan. Diluruskan, Pak. Sejarahnya tidak seperti itu. Justru yang membunuh tiga khalifah tadi, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu dari kalangan kaum Khawarij dan kaum Majusi. Bukan para sahabat. Untuk Umar, itu yang membunuhnya ialah Abu Lu'lu' al-Majusi. Orang Majusi yang diperbudak dalam Islam. Kan banyak kemenangan, banyak budak, sehingga banyak budak masuk di kota-kota Madinah. Yang masih pada agama Majusinya, agama Nasraniyahnya, agama Yahudiyahnya. Ini yang menyimpan dendam, menyimpan bara. Punya kesempatan membunuh sahabat Umar. Abu Lu'lu' al-Majusi, bukan sahabat. Terkait dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda, ini kaum Khawarij. Ini pemberontakan besar-besaran kali pertama dalam Islam. Mungkin kondisinya mungkin kayak sekarang ini. Yang di Mesir, di Yaman, yang di mana. Kayak gitu barangkali. Nah, seperti itu. Yang datang itu dari Mesir ketika itu. Dari Irak, dari Kufah, dari Basrah, dari Baghdad. Madinah enggak ada, Mekah enggak ada. Dari mereka-mereka ini. Dan rata-rata mereka semuanya berpemahaman Khawarij. Khawarij. Sampai kemudian mereka merangsek ke rumahnya Utsman, ada yang berhasil masuk dan satu dari mereka membunuh sahabat Utsman. Kaum Khawarij. Ketika itu disebutkan dalam sejarah yang sahihah, para sahabat rata-rata mereka sedang haji. Ketika itu sedang di Mekah semuanya. Yang di Madinah enggak banyak orang. Utsman di Madinah ketika itu. Kaum Khawarij bukan para sahabat. Apalagi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sedang marak-maraknya kaum Khawarij. Ini konspirasi besar kaum Khawarij. Tidak hanya sahabat Ali yang mereka rencanakan dibunuh. Tapi tiga orang petinggi-petinggi sahabat. Sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Amr bin As. Tiga orang. Radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Ali di Kufah, Muawiyah di Syam, Amr di Mesir. Ada tiga orang pentolan Khawarij. Gitu ya. Pentolan Khawarij, ikhwan. Mengadakan konspirasi besar. Kumpul, musyawarah tersembunyi, konspirasi. Kita harus membunuh tiga tokoh tadi. Satu orang satu. Kamu siapa? Saya Ali. Kamu? Muawiyah. Kamu? Amr bin As. Iya. Dan perjanjiannya, Pak. Mereka bertiga ini, Pak. Membunuh tiga tokoh penting ini di waktu yang bersamaan. Di jam yang sama, di hari yang sama, di tanggal yang sama, di waktu yang sama. Barakallahu fiik. Pencar mereka. Satu larinya ke Kufah, satu larinya ke Syam, satu larinya ke Mesir. Yang berhasil mereka bunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu rencananya ketika sholat subuh. Barakallahu fiik. Sahabat Ali keluar dari rumahnya, Abdurrahman bin Muljam ini, Al-Khariji ini, menyiapkan pedang yang dikasih racun berbisa yang mematikan. Begitu sahabat Ali keluar, langsung dipukulkan di bagian kepalanya. Dan langsung mati. Ketangkep, terus itu meninggal dunia sahabat Ali bin Abi Thalib, dia yang disalib. Dibunuh oleh kaum muslimin. Tokoh Khawarij. Sementara yang Syam, yang untuk sahabat Muawiyah bin Sufyan gagal. Begitu dia mau menyerang, diketahui sama sahabat Muawiyah, dilawan. Sehingga terkena di bagian apanya begitu sahabat Muawiyah yang harus diamputasi. Yang berakibat mandul. Maka diamputasi, beliau mandul ketika itu. Tapi sudah banyak anaknya, sudah tua. Barakallahu fikum. Nah, untuk yang di Mesir, sahabat Amr bin As gagal total. Ketika subuh, dikiranya yang mengimami sholat sahabat Amr bin As. Tapi kadarullah lagi sakit ketika itu. Diganti oleh orang yang bernama Kharijah bin Udama. Sama orangnya dikiranya Amr bin As. Langsung begitu dia ngimami sholat, Allahu Akbar, tidak lama ditusuk sama dia. Mati. Langsung disekap, ditangkap oleh masyarakat yang ada, dibawa ke tempatnya Amr bin As. Ayo, kamu kita bawa. Kemana? Pada Amr bin As. Amr bin As yang mana? Ya Amr bin As, sahabi. Yang tadi itu siapa? Itu Kharijah bin Qudamah. Akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang sangat masyhur di kalangan para ulama. Aradna amran wa aradallahu Kharijah. Saya kepingin Amr, ternyata Allah kehendaki Kharijah. Itu menjadi kata-kata umum di kalangan para ulama, sesuatu yang di luar rencana. Gitu. Maunya gini, ternyata kok begini. Dibikin kata-kata permisalan. Aradna amran wa aradallahu Kharijah. Dibunuh orang tadi. Sehingga semua pelakunya ialah bukan para sahabat. Yang satu Majusi, yang dua dari kalangan kaum Khawarij. Perujukan yang paling inti, yang mudah, kitab Al-Bidayah wa Nihayah Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Dihiru coba ya, supaya sejarahnya lurus para kelak. Hartanya yang ke-6. Jam 9 tuh, Pak. Terus gimana, Pak? Terus, Pak. Tadi kan cukup berhenti. Jadi saya alhamdulillah gak sebatas jawab. Gitu, gitu Pak ya. Iya. Yang ke-6. Pertanyaan tentang masalah Ahlus Sunnah. Banyak orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah, tapi nyatanya tidak demikian. Ya, bagaimana itu? Barakallahu fikum. Yang harus dipahami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan sekte, bukan komunitas, bukan kelompok tertentu sebagaimana sekte-sekte menyimpang yang lain. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlul Hadis, Ahlul Athar, Firqatul Najiyah, Thayyibah Al-Mansurah, sebuah pemahaman tentang agama, sebuah pemahaman prinsip tentang agama, metode beragama. Mereka itu adalah disebutkan oleh para ulama una dulu sampai sekarang ini, ialah man tamassaka bil kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah. Seseorang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, salaful ummah, dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, dengan jujur pada ucapannya, pada perbuatannya, pada pakaiannya, pada akidahnya, pada ibadahnya, pada akhlaknya, pada muamalahnya, pada dakwahnya, pada kesehariannya, itu menampilkan apa namanya bimbingan kita bersunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dan ini tidak cukup dengan pengakuan, tapi harus dengan pembuktian. Bukan da'awi, bukan pengakuan-pengakuan, tapi haqa'iq, harus dengan real di kehidupan keseharian. Ya maaf, ada orang ngaku sebagai ahlu sunnah, ternyata berontak penguasa. Maaf, Anda bukan ahlu sunnah, ngaku ahlu sunnah. Ngaku ahlu sunnah. Ahlu sunnah gak punya prinsip memberontak penguasa. Ada orang ngaku ahlu sunnah, ingkar takdir. Oh maaf, Anda bukan ahlu sunnah. Anda qadariyah. Tapi kan seterusnya. Sehingga dipelajari prinsip itu. Prinsip dipelajari yang bagus. Dan diamalkan, diyakini, terapkan. Bukan diaku-aku. Pengakuan itu banyak. Tapi kenyataan itu yang sedikit. Maka lihat orang itu dari prinsipnya dan dari penerapannya. Jangan melihat wahirnya atau casingnya. Ada yang mengatakan, jangan lihat casingnya. Casing itu macam-macam, ada yang asli, ada yang imitasi, ada yang original, ada segala macam itu ya. Baca-baca, Pak. Itu gampang dimanipulasi, tapi lihat bagaimana hakikatnya, bagaimana penerapannya, bagaimana sungguhnya dalam prakteknya, Pak. Dalam prakteknya. Barakallahu fikum. Jadi nanti semuanya kembalinya kepada Allah Taala. Siapa yang jujur ahlu sunnahnya, siapa yang tidak jujur ahlu sunnahnya. Semuanya kembali kepada Allah. Tapi masing-masing kita secara pribadi berupaya keras sekuat tenaga untuk kembali kepada prinsip yang mulia ini. Itu prinsipnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan info pendanaan, wallahu a'lam. Saya bukan ahli dalam dunia ini. Apakah didanai Inggris atau siapa, wallahu a'lam. Tapi itu bukan perkara yang mustahil. Dikarenakan Allah mengatakan tentang kaum kufar, walan tarda angkal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha kepada engkau orang Yahudi atau Nasrani hingga engkau mengikuti agama mereka. Konspirasi-konspirasi, makar-makar mereka sangat banyak. Ada yang makar dengan terang-terangan, ada yang dengan sembunyi-sembunyi, ada yang dengan cara menggunakan tangan kufar, ada yang dengan cara menggunakan tangan-tangan muslimin, ada yang dengan cara pendanaan dan segala macam, macam-macam. Tapi secara detail dan realnya, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Masih banyak nih, Pak. Tiga lagi nih, Pak. Tadi yang dulu sempat tentang makanan. Tadi nih. Oh iya, tenang aja, Pak. Nah, tenang aja, Pak. Ini tarik nafas dulu sih. Nah, tarik nafas dulu, tegak dulu satu-satu kayak gitu, Pak ya. Nah, yang tadi itu wallahu a'lam. Saya katakan wallahu a'lam, saya enggak tahu bagaimana informasi tentang masalah itu. Pertanyaannya berikutnya ini ialah contoh-contoh makanan yang diharamkan untuk orang Yahudi. Ini penting apa enggak ini, Pak? Saya kira kok, kita kan muslim, Pak ya. Jadi kayaknya enggak usah mikirin mereka gitu loh. Bismillah. Ya mungkin untuk informasi itu, Pak ya. Di antara yang dicontohkan atau yang disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi ini diharamkan memakan zawatul bufur, hewan-hewan yang berkuku, hewan. Seperti kalau berkuku kayak apa? Unta, suhu. Seperti lagi angsa. Pokoknya yang berkuku. Yang berkuku tidak boleh. Yang hewan ya, bukan manusia ya. Hewan-hewan yang berkuku itu tidak boleh. Yang itu kan kayak unta, angsa. Juga tidak boleh memakan gaji. Tahu gaji apa ya? Gaji yang di daging apa? Daging tipis yang menutupi daging. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Barakallahu'alaikum. Itu contoh-contohnya. Ini disebutkan Ali bin Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Al-Wasiyatul Kubra. Yang berikutnya, cara menghukum pelaku zina ini. Masya Allah. Jawabannya barakallahu'alaikum. Kaidah besar yang harus dipahami. Terkait dengan pelaksanaan hukum-hukum had. Prinsip Islam, dan itu merupakan penjelasan hampir seluruh ahli fikih. Hampir seluruh ahli fikih. Yang melaksanakan hukuman-hukuman had itu ialah pemerintah. Atau yang ditunjuk oleh pemerintah. Hukuman had semacam rajam untuk zina, potong tangan untuk pencuri dan segala macam tidak boleh dilakukan oleh masyarakat sipil. Harus dikerjakan oleh pihak penguasa. Itu prinsip. Harus dipahami baik-baik. Dikarenakan iqamatul shuhud menegakkan hukum had tugas pemerintah dalam Islam. Sekarang pertanyaannya adalah, Ustaz, kalau negaranya berhukum dengan kitab sunnah enak, kayak di Saudi, ditegakkan langsung, potong tangan, rajam, dan segala macamnya. Lah terus bagaimana dengan di negara kita ini? kan bukan undang-undang Quran dan Sunnah, kan menggunakan undang-undang 45, nah gitu ya, yang tidak ada hukum rajam padanya, potong tangan padanya. Bagaimana sekarang? Prinsipnya barakallahu fikum adalah orang-orang yang kepengin bertaubat dari zina, barakallahu fikum, selama tindakan dia tidak diketahui oleh pemerintah atau aparatur pemerintah, sembunyikan. Sembunyikan, jangan diberitahukan siapapun. Kamu bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, jangan kamu ulangi lagi itu perzinaan. Berazam yang sangat kuat, jangan mengulangi, kamu tinggalkan dan berazam jangan mengulangi lagi. Kamu ganti dengan amal-amal soleh. Sembunyikan. Simpan dalam bingkai hati antum yang paling dalam. Jadikan sebagai rahasia pribadi yang hanya Allah yang tahu. Itu prinsip. Paham insyaAllah ya? Tetapi kalau sudah terlanjur ketahuan pemerintah, maka tergantung pemerintah tersebut. Kalau dikasih pembinaan, penyuluhan, perlu dihukum penjara, ya penjara, dihukum apa, tergantung dengan pemerintah tadi. Artinya kita tidak bisa menerapkan dengan sendirinya. Dari kalangan sipil, tidak boleh menerapkan dengan sendirinya hukum had rajam tadi atau potong tangan tadi. Kita harus berbaik baik. Ini semua dalam rangka untuk meredam keributan dan kericuhan di tengah-tengah masyarakat. Itu prinsip yang diterangkan oleh para fuqaha dalam hukum-hukum fiqih mereka dalam babul hudud, bab hukum-hukum had. Itu ringkasnya. Sekarang bagaimana cara membersihkan hati dari perzinaan? Dari hal-hal yang menggoda kita untuk berzina. Caranya itu loh Pak, gampang Pak. Hah? Disebutkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Hah? Ya nikah toh ya, juga secara halal. Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arba, kata Rasul, ya ma'syar syabab man istata'a minkum al-ba'ah fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji fa man lam yastati' fa'alihi bis-shaum fa innahu lahu wijah. Wahai segenap para pemuda, dipanggil pemuda dikarenakan mereka lah yang punya bara. Tapi kalau ada orang tua yang juga membara, sama hukumnya. Itu kata para ulama. Itu disebutkan sama Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarahnya. Tak kasih faedah, Pak. Jangan pemuda kan. Kalau tua-tua enggak apa-apa. Tidak. Itu penyebutan secara umum. Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu untuk ba'ah? Kemampuan untuk seksual, berbuat seksual dan kemampuan untuk mengurus rumah tangga. Yang mampu langsung menikah. Sebab pernikahan itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Bagi yang belum siap menikah, yang belum mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Dua solusi Pak ya. Puasa sebanyak-banyaknya. Yang syar'i, Senin Kamis, atau puasa Dawud. Kalau baranya masih tidak terbendung ini, betul-betul harus menikah, segera menikah. Dengan cara menikah yang halal, itu akan bisa meredakan nafsu para orang itu. Kemudian ketika keluar rumah dan segala macam itu harus betul basal, tundukkan pandangan. Matanya kita jangan diajak safar. Ya. Matanya kita jangan diajak musafir, Pak. Tundukkan pandangan mukim di sebuah tempat begitu. Jangan diajak safar ke sana kemari. Jangan lihat, ada yang warnanya kuning. Loh, ada yang biru. Loh, ada yang hijau. Loh kok ada yang kalau seperti itu modelnya ya tergoda kembali. Sekarang gimana Ustaz? Sudah punya istri tapi godaannya masih kuat Ustaz. Gitu ya. Satu kurang dalam Islam untuk laki-laki diperbolehkan poligami, untuk perempuan tidak boleh poliandri. Dua Pak, monggo. Kurang Ustaz, tiga. Kurang, empat. Saya yakin kalau empat gak ada yang bilang kurang. Karena itulah batas akhir yang disebutkan dalam syariat, Allah Maha tahu akan kemampuan hamba-hambanya. 4 itu. Kalau ada budak ya silakan dengan cara budak, bukan dengan cara istri. Itu cara upaya untuk menanggulangi namanya perzinahan. Dan juga hindari yang namanya pergaulan bebas. Bergaulah dengan teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, khususnya para pemuda-pemuda, para remaja-remaja Islam. Sudah jam 9 lebih 13 menit. Masya Allah. Mau nama berapa lagi? Cukup Pak ya? Satu lagi ini Pak. Ini panjang Pak ini Pak. Panjang apa ini Pak? Oh, ingat saja. Allah Ustaz. Nah itu. Maksudnya pertanyaan saya lihat ini, wah ini panjang ini. Masalahnya lengkap dengan dalil-dalilnya ini. Ini harus cari bukunya dulu kan ini. Bagaimana hukum memelihara jenggot? Nah, panjang kan? Panjang ini. Mau dibahas? Apa enggak ini Pak? Panjang loh Pak? Oh ringkas, masya Allah. Ringkasnya, barakallahu fikum, memelihara jenggot, lihyah ini, itu merupakan bimbingan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, lihyatuhu katsifah. Lihyah beliau itu sangat lebat. Disebutkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Ketika ditanya apakah Rasul membaca dalam sholatnya yang sirriyah itu, sholat yang lirih bacaannya, dia katakan membaca. Bagaimana cara kamu tahu? Kata dia Al-Fara bin Azib, na'rifuhu bittirati lihyati. Kami tahu beliau membaca dalam sholat sirriyah dengan pergerakan jenggotnya. Membaca kan? Nah ininya bergerak-gerak. Apalagi jenggotnya beliau itu lebat-lebat. Sehingga kelihatan bergoncang. Barulah sunahnya Rasul. Allah mengatakan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada diri Rasul uswatun hasanah, contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Berzikir kepada Allah dan mengharapkan hari akhir. Barulah. Maka seyogianya kita sebagai seorang muslim, ini yang laki-laki loh ya, perempuan dah ya. Sebagai seorang muslim yang laki-laki, barakallahu fikum, tatkala kita punya semangat yang sangat kuat untuk berprinsip sebagaimana Rasul, berakidah sebagaimana Rasul, beribadah sebagaimana Rasul, bermuamalah sebagaimana Rasul, berakhlak sebagaimana Rasul, maka berpenampilan pun juga harus sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Jangan punya alasan enggak ganteng Ustaz. Saya enggak ganteng, enggak tampan kalau pakai jenggot Ustaz. Para kawasan itu, tampan itu relatif loh. Mbak-mbak, ibu-ibu itu jangan dikira senang sama yang enggak punya jenggot aja loh. Yang nyatanya yang berjenggot juga punya istri. Para kawasan. Itulah alasan jenggot. Rasul jenggotnya lebat, tapi sangat tampan. Kenapa demikian? Dikarenakan dalam Islam diminta untuk merapikan, membersihkan jenggotnya. Jangan biarkan kayak gini-gini sana kemari. Tidak, tapi dirapikan, disisir, diminyai, dimuliakan, ya, dikramasi. Jangan sampai ada kotoran-kotoran yang begitu. Jaga ya bagus. Kalau bicara tampan-tampanan, kita mengatakan ya Pak. Kalau seandainya Rasul tidak membimbingkan masalah ini, mungkin sejak zaman dahulu kita nggak pakai jenggot. Barakallahu fikum. Tapi berhubung itulah sunnahnya Rasul, bimbingannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita amalkan. Sebagaimana kita sholat, sebagaimana kita puasa, sebagaimana kita berhaji yang mampu, sebagaimana kita berzakat bagi mereka yang juga terkena kewajiban zakat, sebagaimana kita membaca Al-Quran, sebagaimana kita belajar. Itu semuanya sunnahnya Rasul, bimbingannya Rasul. Begitu pula terkait dengan masalah yang satu ini. Barakallahu fikum. Dan insya Allah kalau dipelihara dan dirapikan, semakin gagah, semakin nampak kelaki-lakiannya itu ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah lebihnya cuma semenit. Jazakallahu khair. Saya kira cukup sekian saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan bagi hari ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk jamaah sekalian. Yang saya tekankan di sini ialah ketahui dengan sebaik-baiknya Islam punya prinsip yang adil. Ahlussunnah juga punya prinsip yang adil. Selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Itu dikarenakan kembali kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan Sunnah Rasulullah SAW, dipahami dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Saya kira cukup sekian. Bila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menyampaikan pada hasil kami pada tanggal 3 April 2019 dan juga di Jakarta dan Ustaz Amin Rajab dari Surabaya. Dan insyaAllah pada hari Sabtu tanggal 2 April 2019 ada taklim di masjid Baitul Hikmah pada jam 8.30 sampai sore.